Halo para wirausahawan kreatif dan para calon wirausahawan kreatif. Kembali dengan rekan Anda, Ades Aulia, Program Manager dari S2 Wirausaha Kreatif IKJ. Dan kali ini saya akan melaporkan mengenai acara Entrepreneur Challenge yang baru saja diadakan oleh S2 Wirausaha Kreatif IKJ. Nah, kira-kira acaranya seperti apa? Sebenarnya acara ini adalah pelajaran atau kuliah mahasiswa di mana pada hari pertama mereka saling bertemu dan tidak saling kenal. Para mahasiswa yang tidak saling kenal ini kemudian diminta untuk membuat kelompok yang anggotanya terdiri atas 3-4 orang. Kemudian mereka diberi modal hanya Rp50.000 saja dan juga diberi batasan waktu. Dalam waktu 3 jam mereka harus membuat sebuah bisnis sederhana yang menguntungkan. Nah, kira-kira bagaimana hasilnya dari para mahasiswa ini yang hanya diberi waktu dan modal yang terbatas? Berikut kita akan simak laporan mereka setelah mereka melakukan Entrepreneur Challenge selama 3 jam ini. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Tisa, Vivi, Tita, sama saya sendiri Harlan. Kami jual dua apa produk lah ya. Satu barang, satu jasa. Nah, yang jasa dulu. Jadi ada teman saya namanya Mas Sofian Hadi, dia seorang pakar grafologi. Dia bisa ngebaca masalah orang lewat tanda tangan. Jadi bisa tahu orang selingkuh, bisa tahu orang ngapa-ngapain lah dari tanda tangan. Terus kita tweet, kita Facebook, kita update status. Ada yang mau, tapi karena tarifnya menurut mereka terlalu mahal, akhirnya kurang sukses. Kemudian, kalau misalnya nggak tatap muka 100.000, kalau tatap muka 500.000, begitu. Bisa apa? Kalau misalnya mau nikah, mau melihat cocok atau enggak, sifat-sifatnya itu bisa lewat tanda tangan. Terus juga bisa mengenali trauma kita. Jadi trauma kita trauma apa? Kalau saya masalah terbesar saya katanya saya manja sama ibu saya gitu. Terus kemudian akhirnya ada teman saya yang mau buka usaha. Dia mau buka usaha di bidang kuliner, butuh gerobak. Saya kenal sama orang yang punya gerobak. Ya udah saya tawarin aja mau enggak ini dananya segini gitu. Terus ya udah dia bilang tunggu ya transfer nanti sekitar 2 jam lagi. Nggak taunya sejam udah ditransfer. Jadi modalnya sih nggak keluar sama sekali, omsetnya 7 juta, terus keuntungan bersihnya 2 juta. Sekian. Itu 2 juta berarti ya produknya. Jadi saya kenal sama yang bisa bikin. Kalau saya bayar ke orang yang bikinnya 5 juta gitu, kita jualnya 7 juta selesai, seperti itu. Desainnya kita. Ada taunya sih, tahu. Jadi tadi cuma nawarin ulang aja kalau semacam follow up lah. Jadi nggak bikin bisnis kuliner gitu. Terus ini ada yang bisa desain gerobak sama yang bikin gerobaknya udah siap gitu. Yang desain mbak, yang punya desainnya mbak. Aku juga. Sebenarnya saya juga resisten murni, cuma udah punya referensi gerobak-gerobak, terus gerobak yang gimana, terus mau nggak seperti ini gitu. Nggak, terus dia mau. Gerobak kayak gerobak franchise yang ada bentuknya, yang gerobak aja. Satu dia bahkan hanya satu dia. Makasih mas. Kelompok 4 berarti kalau boleh disimpulkan di sini adalah maklar plus jasa desain gerobak. Ya kan, bisa dibilang mempertemukan antara orang yang mencari jasa dan memberikan jasa, maklar namanya kan. Oke, maksudnya sini kayaknya the best apa so far ya dari pengalaman kita bikin ya. Tapi siapa tahu kelompok lain ada kalahin, kita lihat. Oke, tunjuk kelompok 4, tunjuk kelompok siapa maunya. Nah, bagaimana pendapat Anda setelah mendengar laporan dari para rekan-rekan peserta Entrepreneur Challenge ini? Anda bisa menyimpulkan bahwa terbukti keterbatasan uang dan waktu bukanlah masalah, melainkan bagaimana kita bisa melihat keterbatasan ini sebagai sebuah tantangan untuk melakukan tindakan yang kreatif dan menghasilkan. Yang kedua adalah kerjasama dan kreativitas sebenarnya bisa menimbulkan keajaiban, karena dengan modal kebersamaan kita bisa bertukar ide, bisa melahirkan sesuatu yang luar biasa, dan kreativitas kita yang sebenarnya ada pada diri orang masing-masing merupakan modal bagi kita semua. Nah, setelah mendengarkan laporan dari masing-masing para peserta Entrepreneur Challenge ini, saya harapkan Anda semua bisa terinspirasi untuk bisa berbuat terlepas dari apapun masalah yang Anda hadapi. Tekad yang kuat, kreativitas adalah modal yang utama, dan bagi Anda yang terinspirasi dari acara ini, semoga bisa menjadi aksi nyata yang bisa kita laksanakan kemudian. Oke, saya tutup laporan Entrepreneur Challenge ini dengan mengucapkan salam kreatif dan good luck untuk Anda semua.